وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabu Fadailis Sahabah, kitab tentang keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajmain. Bab yang ke-26 yang berbunyi babu min fadaili Abdullah bin Amr ibn Haram. Min fadaili Abdullah bin Amr ibn Haram walidi Jabirin radhiyallahu taala anhuma. Walidi Jabirin radhiyallahu taala anhuma. Bab di antara keutamaan sahabat Abdullah bin Amr bin Haram. Abdullah bin Amr bin Haram ayahnya Jabir, perawi hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Ya, Jabir bin Abdullah masyhur salah satu dari perawi-perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia adalah salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dari kaum Ansar. Yang pembahasan kita sekarang ini adalah keutamaan ayahnya. Ayahnya Jabir yaitu Abdullah. Abdullah bin Amr bin Haram. Ya, di sini tertulis Hiram. Ya, ini tertulis Hiram. Ya, yang saya ketahui ungkapannya Haram. Ya, Abdullah bin Amr bin Haram. Dan beliau ini dan anaknya Jabir, 2 sahabat Nabi SAW. Makanya At-Taraddi mengucapkan radhiyallahu di sini dengan anhuma untuk ayahnya dan anaknya. Jabir anaknya, Abdullah ayahnya, radhiyallahu anhuma. Baik, kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama 6304 Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Ubaidullah ibnu Umar al-Qawariri wa Amrun an-Naqidu kilahuma an Sufyana قال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. Ini Jabir yang anak Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. يقول لما كان يوم أحد جئ بأبي مسجى لما كان يوم أحد جئ بأبي مسجى وقد مثل به قال فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع فسمع صوت باكية أو صائحة فقال من هذه؟ فقالوا بنت عمرو أو أخت عمرو فقال ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. Hadis ini awalnya adalah cerita dari Jabir bin Abdullah, di mana beliau menceritakan keadaan ayahnya ketika meninggal di perang Uhud. Lamma kana yaumu Uhudin, tatkala atau ketika perang Uhud, ji'a bi abi musajjan, didatangkan ayahku, kata Jabir, maksudnya Abdullah, dalam keadaan terluka parah. Ya, terluka parah. Bahkan waqad muthila bih, terlukanya bukan hanya sekedar terluka karena konsekuensi perang, ditikam di mana, dipukul di mana, atau di tempat di mana dihendaki dia mati, di kepalanya, lehernya, badannya, tetapi bahkan dimutilasi. Ya, mutila bihi maksudnya dipotong telinganya, hidungnya. Ya, ini yang dimaksud dengan mutila bihi. Jadi bukan hanya sekedar diinginkan matinya, tetapi justru dipotong-potong organ-organ yang tidak diharapkan mati kalau dilakukan itu kepada organ-organ tersebut. Dipotong telinga, dipotong hidung. Ini biasanya sudah dilakukan setelah kematian. Ya, setelah mati kemudian dilakukan hal-hal tersebut. Ini yang terjadi pada Abdullah. Ya. Abdullah ibn Amr ibn al-Haram, ayahnya Jabir bin Abdullah. Datang, dibawa jenazahnya, jasadnya dalam keadaan terluka parah, kemudian bahkan dipotong kedua telinganya dan hidungnya. Ya. Qal fa'aradtu an arfa'at thawbah, kata Jabir bercerita, maka saya ingin untuk mengangkat penutup badan ayahnya atau membuka wajahnya. Ya, ketika itu memang diberitakan. Jadi kabar ini mungkin saja adalah didapatkan oleh Jabir dengan berita dari orang yang membawanya, atau sempat dia melihat bahwa ayahnya terluka parah, bahkan telinga dan hidungnya pun dipotong-potong oleh musuh. Ya. Maka ketika itu dia hendak membuka, mengangkat pakaian yang menutupi ayahnya. Fanahani qaumi, lalu keluargaku melarang, bibinya atau keluarga wanita-wanita yang lain. Ya, keluarga Jabir, kerabat Jabir, bisa jadi adalah di sini dijelaskan bintu Amr atau ukhtu Amr. Yang penting dari kalangan keluarga Jabir bin Abdullah, kerabat-kerabat ayahnya, ya, atau bibi ayahnya. Mereka melarang Jabir membuka penutup ayahnya Abdullah bin Haram. Fanahani qaumi, thumma aradtu an arfa'a thawba fanahani. Kemudian kedua kalinya saya ingin membuka penutup pakaian yang menutupi atau kain yang menutupi wajah ayah saya, tetapi kerabat-kerabat saya melarang. Ini cerita di awal hadis ini. Jabir hendak membuka untuk melihat, namun keluarganya melarang, terutama wanita-wanita. Mungkin karena mereka tidak tega atau tidak tega menyaksikan kondisi ayahnya Jabir bin Abdullah. Kemudian Jabir melanjutkan ceritanya, farafa'ahu Rasulullah SAW. Lalu Nabi membukanya. Jabir tadi hendak membuka, dilarang oleh keluarganya. Ketika Nabi datang, Nabi langsung membukanya. Farafa'ahu Rasulullah SAW. Au amara bih farufya. Ada dua kemungkinan lafaznya. Nabi yang membukanya langsung atau dia perintahkan untuk membuka. Kedua-duanya hadis. Dia yang melakukan sendiri atau dia menyuruh orang lain atau menyuruh Jabir untuk membuka penutup ayahnya, penutup jasad ayahnya Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr bin Haram. Ketika terbuka, ya, ketika terbuka penutup wajah Abdullah bin Amr bin Haram, fasami'a sawta bakiyatin. Nabi SAW mendengar suara tangisan seorang wanita. Sawta, suara, bakiyatin, wanita yang menangis. Ya. Au sa'ihatin, atau wanita yang berteriak. Ya. Wanita yang berteriak, maksudnya berteriak menangis. Ya, berteriak menangis. Lalu Nabi bertanya, faqala man hadhihi? Kata Nabi, siapa ini wanita yang menangis dan berteriak menangisnya? Faqalu, keluarga Jabir menjawab atau mereka yang di sana menjawab, bintu Amrin. Yang suara wanita yang menangis itu adalah suara anaknya Amr. Berarti siapa? Saudara Abdullah, maaf, saudari Abdullah, bibinya Jabir. Karena ayahnya Jabir Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah bin Amr berarti adalah saudara wanitanya Jabir, bibinya, saudara wanitanya Abdullah, yaitu bibinya Jabir bin Abdullah, atau ukhtu Amrin. Atau bibinya ayahnya Jabir. Karena wanita ini adalah saudara atau saudara perempuan ayahnya. Saudara perempuan kakek Jabir. Kalau yang pertama saudara perempuan ayahnya Jabir, kemungkinan jawabannya, karena di sini perawi ragu, apakah dia adalah bibinya Jabir atau bibi ayahnya. Ya. Yang penting dia perempuan. Ya. Ketika terbuka, ya, jasadnya Abdullah ayah Jabir, maka wanita ini pun berteriak kaget, terkejut, sedih, ya, dan menangis. Lalu Nabi bersabda, ini hadisnya, dan ini yang berkenaan dengan bunyi bab. Bunyi babnya adalah di antara keutamaan Abdullah bin Amr bin Haram. Inilah hadisnya. Walima tabki. Kata Nabi, kenapa dia menangis? Maksudnya, Nabi SAW bukan melarang wanita ini menangis, ya, tetapi bertanya, menjelaskan tangisannya itu sebenarnya jangan sampai dia terjerumus kepada apa yang lebih berat lagi konsekuensinya, sampai mungkin protes terhadap keputusan Allah, ya, sampai kepada niyahah. Menangis boleh, Tetapi Nabi SAW mengingatkan jangan sampai dia menangis yang membawanya kepada niyaha. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia menangis? Sementara yang ditangisi justru dalam keadaan yang sangat luar biasa baiknya. Seharusnya yang melepaskannya bergembira. Apa kebaikan orang yang ditangisi tadi? Kata Nabi SAW, فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ karena senantiasa para malaikat تُذِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا menaungi jasad ini dengan sayap-sayapnya. Ya. Hatta rufya. Sampai dia diangkat, maksudnya ruhnya, atau jasadnya diangkat untuk dikuburkan. Ada dua kemungkinan. Ruhnya dibawa ke langit, barulah malaikat tidak lagi menghentikan memayungi jasad tersebut dengan sayap-sayap mereka. Yang kedua, ketika jasadnya yang masih terbaring diprosesnya untuk dikuburkan, setelah diangkat jasad tersebut, barulah berhenti malaikat memayunginya atau menaunginya dengan sayap-sayap mereka. Nah, ini keutamaan ayahnya Jabir, di mana malaikat bergembira dengan meninggalnya dia dan besarnya perhatian mereka terhadap jasadnya. Dipayungi oleh mereka, oleh para malaikat, sampai nanti jasad atau ruhnya diangkat. Hatta rufi'ah. Sampai jasad atau ruhnya diangkat. Bila mana itu ruh, berarti diangkat ke langit, barulah para malaikat menghentikan memayungi jasadnya Abdullah bin Amr ibn Haram ini. Dan inilah keutamaannya, yaitu para malaikat memayungi, menaungi jasad Abdullah bin Amr bin Haram ini dengan sayap-sayap mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar mencintainya, menyayanginya, memuliakannya. Dan hadis-hadis tentang malaikat memayungi dan menaungi, ini bukan hanya untuk kasus yang seperti ini. Nabi SAW menjelaskan bahwa malaikat menaungi dan memayungi orang-orang yang berkumpul di rumah Allah, di masjid. Ya. Berkumpul di rumah Allah SWT, yaitu di masjid, mempelajari ayat-ayat Allah. Belajar agama, talabul ilmi, berkumpul di masjid, orang-orang ini akan, di antara keutamaannya, akan dinaungi oleh malaikat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengabarkan di antara keutamaan belajar agama, talabul ilmi, bermajlis di masjid, di rumah Allah SWT, mempelajari agama Allah dengan membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Di antara keutamaan yang disampaikan oleh Nabi adalah wahaffathumul malaika, dan mereka dinaungi oleh para malaikat. Kemudian juga penuntut ilmu secara umum. Ya, dimanapun dia belajar, yang dia lakukan adalah belajar agama, maka para malaikat meletakkan sayapnya, mengembangkan sayapnya untuk menaungi mereka. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat mengepakkan sayapnya untuk menaungi penuntut ilmu karena mereka meridai, menyukai, mencintai apa yang mereka lakukan, yaitu para penuntut ilmu dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti berdasarkan hadis ini bahwa malaikat ketika mengepakkan sayapnya karena kasih sayang, karena cinta, karena suka, karena ridha, itulah yang dia lakukan atau mereka lakukan kepada jasad Abdullah bin Amr ibnu Haram, ayahnya Jabir bin Abdullah. Ini luar biasa. Dan pelajaran yang lain yang bisa diambil dari hadis ini adalah berita gaib yang disampaikan oleh Nabi. Berita gaib yang disampaikan oleh Nabi, di mana malaikat mengepakkan sayap ini tidak terlihat oleh siapapun juga. Ya. Jabir tidak melihatnya, keluarga semua, kerabat-kerabat Jabir juga tidak melihat mereka, melihat para malaikat melakukan itu, dan ini hanya berita gaib. Nabi SAW bisa jadi melihat, atau berita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi SAW terkadang melihat malaikat, walau dalam bentuk jelmaan. Ya, walau dalam bentuk jelmaan. Dari sekian malaikat yang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya Jibril saja yang memperlihatkan bentuk aslinya. Bentuk aslinya. Dan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat menampakkan bentuk aslinya. Kepada nabi-nabi yang lain tidak. Kepada rasul-rasul yang lain, mulai dari Nabi Nuh alaihi salam dan yang lainnya, tidak pernah Jibril memperlihatkan bentuk aslinya kecuali hanya kepada Nabi, dan kepada Nabi pun itu hanya dua kali. Kemudian yang kedua, bahwa tidak ada satu malaikat pun yang memperlihatkan bentuk aslinya kepada Nabi kecuali malaikat Jibril. Ya. Dan bisa jadi Nabi SAW melihat malaikat yang lain tetapi dalam bentuk jelmaan seperti malaikat gunung. Ya. Dan malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain. Malaikat yang ditugaskan untuk mengeksekusi hukuman kepada umat-umat terdahulu. Malaikat yang diutus kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk memberinya kabar gembira tentang lahirnya anaknya Ishak. Ya. Kemudian malaikat itu juga yang datang ke Nabi Lut, yang ditugaskan oleh Allah untuk menghancurkan negeri kaum Nabi Lut, membinasakan kaum Nabi Lut. Dan mereka ini datang dalam bentuk jelmaan, menjelma sebagai manusia, sebagai laki-laki. Jadi ini yang perlu kita ketahui tentang Nabi SAW mengabarkan bahwa malaikat mengepakkan sayapnya, membentangkan sayap mereka untuk memayungi dan menaungi jasadnya ayahnya Jabir. Ini adalah berita gaib, bisa jadi Nabi melihat. Ya, bisa jadi Nabi melihat walau dalam bentuk jelmaan. Ya. Atau berita dari Allah. Ini yang kedua yang mungkin lebih kuat. Ya. Ini yang kedua yang mungkin lebih kuat, karena kalau seandainya Nabi melihat dan itu bukan malaikat Jibril, Nabi hanya mengatakan para malaikat, tentu bertentangan dengan kaedah-kaedah tadi, karena malaikat datang kepada Nabi bukan dalam bentuk asli tetapi dalam jelmaan. Dan jelmaan malaikat ketika datang kepada seorang utusan Allah seperti manusia biasa, tanpa sayap. Tanpa sayap. Andai kata dia pakai sayap, berarti dia malaikat. Ya, berarti dia malaikat dalam bentuk aslinya. Karena memang malaikat memiliki sayap. Ya. Ja'ilil malaikati uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba. Allah mencipta malaikat memiliki sayap. Kalau Nabi melihat mereka membentangkan sayapnya, berarti dalam bentuk asli. Dan umumnya jelmaan itu dalam bentuk manusia yang tanpa sayap. Berarti yang kedua tadi yang lebih kuat, bahwa Allah yang memberitahukan kepada Nabi SAW, mewahyukan kepada Nabi bahwa malaikat sedang mengepakkan sayapnya kepada untuk menaungi dan memayungi jasadnya ayahnya Jabir Abdullah. Ya. Kemudian pelajaran yang juga bisa kita petik dari hadis ini adalah tadi yang pernah kita sampaikan di pelajaran yang lalu, bahwa boleh menyampaikan keutamaan, mengumumkan kemuliaan, kelebihan orang tertentu di hadapan orang banyak setelah dia meninggal dunia. Alasannya apa? Karena tidak akan berpengaruh apa-apa kepada yang sudah mati. Ya, makanya Nabi SAW ketika jasad Sa'ad ibn Mu'adz diletakkan di hadapan beliau dan para sahabat yang lain, Nabi mengatakan ketika beliau meninggal, Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu ta'ala an, Nabi mengatakan ihtazzalaha arsyur rahman. Bergetar dengan meninggalnya Sa'ad ibn Mu'adz ini arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian yang disampaikan oleh Nabi kepada semua orang di hadapan orang yang dipuji tetapi dia sudah meninggal dunia. Begitu juga dalam kondisi sekarang. Jasadnya Abdullah masih terbujur di hadapan mereka dan bahkan terbuka dan terlihat bagaimana darah ya banyak, kemudian telinganya hilang, hidungnya terpotong. Ya. Nabi SAW mengabarkan kemuliaan tadi bahwa sesungguhnya kalian seharusnya berbahagia karena malaikat berbahagia dengan meninggalnya Abdullah bin Amr ibnu Haram radhiyallahu taala. Ini yang kita bisa ambil dari pelajaran-pelajaran di hadis yang pertama. Dan ini tentang dinaungi oleh malaikat ini adalah kemuliaan dan keutamaan Abdullah bin Amr ibn Haram ayahnya Jabir bin Abdullah. Kita baca hadis berikutnya. 6305. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Wahb bin Jarir qala haddatsana Syu'bah an Muhammad bin Al-Munkadir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala usiba abi yawma Uhud faja'altu akshifu ath-thawba an wajhihi wa abki waja'alu yanhawnani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanhani. قال وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. Ini riwayat yang kedua dari kasus yang sama. Dari Jabir juga menceritakan ketika perang Uhud ayah saya terluka, meninggal syahid dan terluka parah. Faja'altu akshifu thawba an wajhihi. Itu yang tadi maksudnya membuka penutup pakaian yang menutupi jasadnya, itu membuka wajah. Karena di sini jelas saya menyingkap kain yang menutupi wajahnya. Berarti ini menunjukkan bolehnya menyingkap wajah mayat. Boleh membuka penutup wajah mayat karena di sini tidak ada larangan dari Nabi SAW. Ya, tidak ada larangan dari Nabi SAW. Jadi Jabir membuka wajah penutup, kain penutup wajah ayahnya, ya, wa abki, dan bolehnya menangis. Dan saya menangis, ya, melihat kondisi ayahnya yang pertama karena sudah meninggal, kemudian melihat keadaan luka-luka ayahnya. Tentu tidak seorang anak pun yang tidak bersedih. Meninggalnya saja sudah bersedih, apalagi dengan kondisi jasadnya, kondisi jenazahnya. Maka Jabir pun menangis. Wa abki. Wa ja'alu yanhaunani. Melihat keadaan saya, maka mereka melarang saya, kata Jabir. Itu bibik-bibiknya, keluarga-keluarganya yang lain melarang Jabir melakukan itu. Pertama, melarang membuka wajahnya. Yang kedua, melarang menangisi. Ya. Wa Rasulullah SAW la yanhani. Sementara Nabi tidak melarang. Nabi menyaksikan apa yang diperbuat oleh Jabir SAW dan Nabi tidak melarangnya. Tidak melarang menyingkap dan juga tidak melarang menangisi. Ya, tidak melarang menangisi. Qal وَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَمْرٍ تَبْكِي. Ini cerita yang tadi. Maka mulailah Fatimah bintu Amrin. Ini saudari Abdullah. Atau bibiknya Jabir. Ya, bibiknya Jabir. wanita ini pun menangis. Ya. Menangisnya berbeda dengan tangisan Jabir. Ya, berbeda dengan tangisan Jabir. Tadi sudah ada riwayat bahwa dia apa? Ah, berteriak. Ya. Ini perbedaan tangisan laki-laki dengan perempuan. Yang bersedih tentu ada menangisnya, itu perkara yang sama, tetapi reaksi tangisannya yang berbeda. Makanya wanita ini memang sangat dijaga oleh Nabi agar tidak terseret kepada perkara yang diharamkan. Bahkan masalah untuk masalah berziarah ke kuburan saja terjadi perbedaan pendapat para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW. Karena wanita lemah tidak kuat untuk menahan kesedihan, mereka dengan mudahnya terjerumus kepada pelanggaran ketika meluapkan kesedihan. Makanya di saat Fatimah bibinya Jabir menangis, sementara sebelumnya Jabir menangis. Ya, sedihnya mereka tentu saya rasa sama. Ya, seorang anak yang ditinggalkan dengan saudari yang ditinggalkan, tentu kedua-duanya sama-sama kesedihannya, tingkat kesedihannya, tetapi reaksi dari kesedihan yang berbeda. Makanya Nabi SAW mengingatkan perempuan tadi, sementara Nabi tidak mengingatkan Jabir. Jabir dibiarkannya menangisi ayahnya, dan bahkan dia yang membuka penutup wajah ayahnya dan melihat sendiri dari dekat bagaimana keadaan telinganya, hidungnya. Ya. Kesedihan dengan meninggalnya sudah luar biasa, tetapi kesedihan melihat keadaan jasadnya ini juga menambah kesedihan di atas kesedihan. Tetapi Fatimah, saudari ayahnya ini, dari kejauhan melihat tangisannya luar biasa. Maka diingatkan oleh Nabi SAW dengan hadis tadi, tabkihi aw la tabkihi, engkau tangisi dia atau tidak menangisi dia, sama saja. Ya, sama saja. Makanya engkau jangan sampai berlebih-lebihan. Karena keadaannya adalah keadaan yang baik. Karena apa keadaannya? Yaitu malaikat menaunginya dengan sayap-sayap mereka sampai kalian mengangkat jasadnya. Ini salah satu dalil bahwa dua kemungkinan yang tadi kita sampaikan, bahwa sampai diangkat itu ruhnya ke langit oleh malaikat atau sampai diangkat jasadnya untuk dikuburkan. Ternyata pendapat yang kemungkinan yang kedua ini yang dikuatkan oleh riwayat sekarang ini. Sampai kalian mengangkatnya. Kalau manusia yang mengangkatnya berarti jasadnya atau ruhnya yang diangkat? Jasadnya. Berarti malaikat tetap menaunginya sampai nanti mereka-mereka mengangkatnya untuk dikuburkan. Barulah malaikat menghentikan. Dan kita sudah sampaikan makna dari malaikat mengepakkan sayapnya untuk menaungi dan memayungi jasad Abdullah bin Amr ibn Haram. Ini hadis yang kedua. Isinya sama dengan yang sebelumnya, cuma ada sedikit tambahan-tambahan tadi. Penguat kemungkinan-kemungkinan yang tadi kita sampaikan pertama. Itu yang dibuka oleh Jabir dari kain penutup ayahnya, jasad ayahnya adalah wajahnya. Dan ini kita ambil kesimpulan tadi, bolehnya membuka penutup wajah. Seperti yang dilakukan sekarang ini. Ketika orang datang bertakziah kemudian membuka wajah. Ya, membuka wajah siapapun juga, walaupun mungkin kerabat lebih utama untuk membuka penutup wajah mayat. Kemudian menangis juga adalah perkara yang biasa, yang normal dan manusiawi. Luapan kesedihan dengan tangisan ini luar biasa. Dan Nabi SAW bukan hanya sekadar membiarkan Jabir menangis, dia ketika anaknya meninggal menangis. Dan dia juga menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya hati bersedih, kesedihan hati membuat air mata meleleh. Wa innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma. Itu manusia. Orang yang merasa sabar ya, merasa begitu besar kesabarannya dengan membanggakan bahwa dia tidak menangis, ini bukan sabar. Buktinya saya sabar dan tidak menangis. Ini hati yang keras ini. Hati yang keras, bukan hati yang bertawakal dan sabar. Nabi SAW manusia yang paling penyabar, orang-orang beriman yang paling bertawakal, tetapi ketika anak laki-lakinya Ibrahim meninggal dunia, dia menangis. Dia menangis. Sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan dengan tegas bahwa dia sedang bersedih dan dia menangis. Tetapi yang harus dikontrol oleh orang yang bersedih dan menangis ketika salah seorang yang dicintainya meninggal dunia, pergi untuk tidak kembali lagi, menempuh kelanjutan perjalanan menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang maknanya adalah protes terhadap keputusan Allah. Ini yang dimaksud dengan niyaha. Niyaha itu bukan menangis. Niyaha itu meratap. Walau tanpa air mata setetes pun. Niyaha yang diharamkan oleh Nabi adalah meratap. Ya Allah, kenapa engkau? Kenapa, kenapa, kenapa? Ini ratapan. Ini yang niyaha. Walau setetes air mata tidak ada yang keluar. Tetapi kalau menangis tanpa ada ratapan, luapan kesedihan, ini manusiawi. Dan itu yang terjadi pada manusia termulia di muka bumi ini, Nabi SAW. Dan dia membiarkan, membenarkan. Ya, apa yang terjadi pada sahabatnya seperti Jabir yang menangisi ayahnya ketika menyingkap wajah ayahnya yang terluka parah dan bahkan terpotong kedua telinga dan hidungnya. Radiyallahu ta'ala anhuma. Ini pelajaran yang sangat penting yang tadi telah kita uraikan sebagai tambahan dari hadis atau pelajaran yang diambil dari hadis pertama. Membuka penutup wajah. Ya. Kemudian menangisi, ini perkara yang manusiawi dan dibenarkan dalam agama. Berikutnya, hadis yang setelahnya, 6306. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abdu bin Humaidin, qala haddatsana Rauhu bin Ubadah, qala haddatsana bin Jurayj, qala Ha'un wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim, qala akhbarana Abdul Razzaq, قال حدثنا مأمر كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما بهذا الحديث غير أن ابن جريج ليس في حديثه ذكر الملائكة وبكاء الباكية. Ini riwayat yang lain dari hadis yang sama. Imam Muslim hanya sekedar membawakannya dengan sanad dua jalur sanadnya, tetapi bunyi hadisnya tidak ada. Dia arahkan kepada bunyi hadis sebelumnya, kemudian dia jelaskan ada perbedaan-perbedaan. Di antara perbedaannya tidak ada sebutan malaikat. Tidak ada malaikat menaungi, sebutan malaikat menaungi jasad ayahnya. Kemudian juga tidak ada cerita tentang menangisnya wanita dari keluarga Jabir bin Abdullah. Isinya yang lain sama. Ya. Kemudian berikutnya, 6307, hadis yang terakhir di bawah bab ini, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf qala haddatsana Zakaria bin Adi qala akhbarana Ubaidullah bin Amr an Abdul Karim an Muhammad bin Munkadir an Jabir radhiyallahu anhuma qala ji'a bi abi yawma uhudin mujadda'an. Ya. Fawudi'a baina yadayin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fadhakara nahwa hadithihim. Ini cerita yang sama dengan jalur yang berbeda. Dibawakan kembali oleh Imam Muslim penuturan Jabir tentang keadaan atau kondisi ayahnya ketika meninggal di Perang Uhud. Perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Ya. Bahwa dibawa, ini salah satu juga faedah yang mungkin bisa kita ambil. Ya. Yang tadi belum sempat kita sampaikan, bahwa setelah peperangan terjadi, mengumpulkan jenazah. Ya. mengumpulkan jenazah korban perang. Ya, yang dilakukan oleh pasukannya ini manusiawi, walaupun ini ditekankan sekali oleh agama kita. Tidak dibiarkan jasad terletak begitu saja tanpa dikuburkan, dan bahkan dibiarkan burung-burung pemakan bangkai atau hewan-hewan pemakan bangkai menghabisi jasadnya. Ini sama sekali tidak merupakan tuntunan agama Islam dan bahkan tuntunan agama. Ya, maka dikumpulkan seperti yang terjadi di perang Badar. Bahkan Nabi SAW bukan hanya mayat pasukan kaum muslimin yang beliau kuburkan, tetapi justru pasukan kafir pun dikumpulkan dan dikuburkan oleh Nabi SAW dan pasukannya. Ya, dan pasukannya. Inilah indahnya agama Islam. Menguburkan jenazah ini sudah bermula merupakan syariat dan tuntunan Allah semenjak meninggalnya manusia pertama di muka bumi ini, yaitu saudaranya atau anak Adam alaihi salam, ya, Habil. Lalu disyariatkan untuk menguburkan sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang diinginkan oleh Allah untuk jenazah yang meninggal. Itu yang dikehendaki, ini yang paling sempurna daripada cara-cara yang lain yang dibuat oleh manusia. Ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan, dan ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Di surah Al-Maidah. Ya, di surah Al-Maidah, bahwa ketika Qabil ya menyesali tindakannya, kemudian berupaya untuk menutupi kesalahannya, tetapi dia tidak tahu caranya. Faba'athallahu ilaihi uraban yabhathu fil ardi liyuwariyahu kaifa yuwari sawata akhi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Allah kirimkan seekor burung yang membawa jasad burung yang lain, kemudian mencari-cari, mengorek-ngorek di permukaan bumi untuk membuat sebuah galian untuk menutup atau untuk menimbun, menguburkan, memperlihatkan cara menguburkan saudara-saudaranya. Jadi Allah beritahukan dengan cara burung tadi. Ya, Allah kirim. Jadi Allah yang mengirimkan burung tadi untuk memperlihatkan bagaimana menguburkan jenazah orang yang manusia yang meninggal dunia. Luar biasa kasih sayang Allah kepada manusia. Pemuliaan Allah kepada manusia dengan cara yang seperti ini, dan ini adalah cara yang paling syar'i dan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diterapkan dalam agama kita. Itu yang ditekankan. Jangankan dalam kondisi normal, di medan perang pun dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bukan dalam keadaan perangnya berkecamuk, tetapi setelah selesai perang maka dikumpulkanlah jenazah, dipilih-pilih, bahkan dikenali. Seperti yang sekarang ini, bila mana seseorang yang meninggal dunia dengan lantaran korban pembunuhan, ya, ada tindakan kriminal, maka diupayakan untuk diautopsi untuk mengenali siapa dia. Ini yang pertama. Nah, kemudian untuk mengenal kejadian yang sebenarnya. Ketika perang di zaman dahulu, di zaman Nabi SAW, maka para sahabat itu dikenal. Bila mana yang luka-lukanya tidak membuat pasukan kehilangan cara untuk mengetahuinya, maka mudah dengan wajah. Semua mengenali wajah pasukan, sehingga ketika ayahnya Jabir meninggal, mereka tahu ini ayah Jabir, walaupun telinganya sudah tidak ada, hidungnya juga tidak ada, tapi wajahnya bisa dikenal. Dan bahkan di perang Uhud itu juga ada jenazah yang tidak ada seorang pun pasukan mengenalinya. Ada yang tahu? Anas bin Nadar. Anas bin Nadar, pamannya Anas bin Malik. Dari Ansar juga. Anas bin Malik dari Ansar. Pamannya Anas bin Nadar. Ya. Anas ibn Nadar. Ini yang ketika ditemukan jasadnya, memang perang Uhud itu apa ya? Luapan dendam kesumat yang luar biasa. Makanya ayahnya Jabir dipotong-potong, dimutilasi, dan bukan hanya dia yang dimutilasi. Bahkan yang ada yang dimutilasi dengan cara yang sangat kejam. Ya, seperti Anas bin Nadar. Bisa jadi penyebabnya karena keperkasaannya, karena ungkapan berperang menegakkan agama Allah, membela Nabi sampai titik darah penghabisan itu benar-benar terjadi padanya. Ya, selama dia masih bisa bergerak, maka dia berupaya untuk tetap melawan musuh. Nah, sehingga dia terluka, tetap masih. Terluka, masih. Seperti Mus'ab bin Umair, pemegang bendera. Di perang Uhud itu juga, terpotong lengannya pertama yang memegang bendera, pindah ke tangan kiri. Terpotong tangan kirinya. Bagaimana mereka tetap berupaya melakukan sampai habis tenaga. Ya. Kalau masih bisa memegang senjata, mereka tetap berperang. Kemungkinan itu yang terjadi pada Anas bin Nadar. Atau kemungkinan kedua yang memang terjadi pada perang Uhud itu adalah mutilasi. Kebencian. Dendam yang luar biasa. Dan kita tahu bagaimana pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Juga meninggal di perang Uhud. Dia juga dimutilasi. Hidungnya dipotong, telinganya dipotong, dadanya dibelah, jantungnya di... Tidak ada lagi isi dadanya, tidak ada. Hati dan jantungnya habis, benar-benar dimutilasi. Bahkan Nabi SAW sendiri tidak kuasa melihat pamannya. Jadi kondisi perang Uhud itu benar-benar menyayat-nyayat hati. Hasil dari peperangan. Dan perbedaan antara orang yang berada di bawah tuntunan agama Allah dengan orang yang berada di luar tuntunan agama Allah. Islam tidak membenarkan mutilasi. Ya, itu pun di medan perang. Jangankan kepada manusia yang sudah mati, menebang pohon yang ada di medan perang saja dilarang oleh agama Islam. Merusak sarana beribadah umat yang diperangi pun tidak dibenarkan oleh agama Islam. Membunuh laki-laki tua yang kemungkinan terdapat dalam pasukan itu juga tidak dibenarkan. Membunuh wanita yang tidak berada di medan perang waktu peperangan berkecamuk dan dia tidak memegang senjata, itu tidak dibenarkan oleh agama Islam. Jangankan untuk memutilasi. Pohon saja tidak dibenarkan. Menebang pohon. Membakar. Tidak dibenarkan oleh agama Islam. Kecuali bila mana itu termasuk salah satu strategi. Tetapi kalau hanya meluapkan kebencian, itu tidak sebenarnya benar-benar tidak diizinkan dan tidak dituntun oleh agama Islam. Sementara umat yang lain, itu tadi buktinya. Perang Uhud itu adalah dendam. Setahun penuh mereka memendam dendam yang luar biasa. Jadi dendam itu terus membara. Hamzah bin Abdul Muttalib itu juga bukti dari dendam mereka. Karena yang melakukan ini sudah bersumpah. Dia tidak akan makan dan minum, bayangkan, dengan lezat-lezat sampai pembunuh ayahnya, saudaranya. Di perang Badar, dia lumat atau dia apa, kunyah-kunyah jantungnya. Itu yang dia lakukan. Ketika sudah mati Hamzah, meninggal dunia, syahid, datang dia. Tujuannya ke perang Uhud itu untuk itu saja. Dan sebagaimana tujuan Wahsy yang disewanya, tujuannya untuk membunuh Hamzah. Bukan untuk berperang yang membunuh yang lain. Meninggal dunia Hamzah, datang beliau wanita ini, kemudian dia yang memotong-motong telinganya, memotong hidungnya, membelah, memotong semua yang bisa dipotong, melampiaskan dendam, kemudian membelah dadanya, kemudian mengambil isi perutnya, dikeluarkan isi perutnya, diambil jantungnya, dan dikunyahnya. Benar-benar dikunyahnya. Kemudian dimuntahkannya. Ya. Dan itu yang terjadi pada Abdullah bin Amr ibn Haram, ayahnya Jabir. Walaupun mungkin dari ukuran yang lain, Anas bin Nadar, atau ukuran Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi, tidak seberapa. Hanya telinganya yang dipotong, hidungnya saja. Tetapi itu juga sangat menyayat-nyayat hati. Ya, yang membuat wanita itu berteriak keras karena kesedihan, Fatimah bintu Amr dengan Jabir bin Abdullah yang begitu bersedih melihat kondisi ayahnya. Dan ini yang mewajibkan kita untuk bangga dengan agama kita. untuk mempelajari lebih dalam lagi, untuk mengenali agama ini lebih mendalam lagi. Karena kalau kita sudah mengenal syariat Islam ini, maka kita akan pasti memegangnya apapun resikonya. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mujadda'an. Kalau tadi kan lafaznya musajjan, yang lewat pertama musajjan, musajjan mim sin jal, jim maksud saya. Mim sin jim dengan alif di rumah ya musajjan, alif maksura di situ, itu sama artinya dengan mujadda'an di sini, yaitu yang dipotong-potong sebagian organ-organ biasa dari tubuhnya, seperti telinga, hidung, ya mungkin dicabut kukunya, dipotong-potong ruas-ruas jarinya, ya atraf, mujadda'al atraf, yang hilang atau dipotong-potong ujung-ujung jasadnya. Ya. Ya kan tulang-tulang rawan saja, telinga tulang rawan, hidung ini juga tulang rawan. Ya. Itu yang mereka lakukan, dan ini benar-benar biadab. Ya. Tidak manusiawi, dan Islam jauh dari sifat yang seperti ini. Fawudi'a baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diletakkanlah di hadapan Nabi. Dan setelah itu kejadian yang tadi yang kita dapatkan dalam riwayat-riwayat sebelumnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah bab yang ke-26 tentang keutamaan ayahnya Jabir, Abdullah bin Amr ibn Haram. Ada satu hal yang mungkin perlu juga kita ketahui, bahwa awal dari penyebab meninggalnya ayahnya Jabir ini adalah kekacauan yang terjadi di pasukan kaum muslimin. Ya. Ayah Jabir ini sudah tua. Sudah tua. Tergolong sahabat-sahabat yang sudah tua. Jadi tidak banyak orang yang mengenalinya. Tidak banyak, terutama muhajirin. Mereka bisa mengenal anaknya Jabir, tapi mereka mungkin juga mungkin tidak terlalu mengenal ayahnya Jabir. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, di medan perang itu kan memakai pasukan pakaian perang, baju perang. Ya, sehingga sulit untuk mengenali seseorang saat berperang. Kecuali tanda-tanda, mungkin dari bentuk pakaian atau warnanya, mungkin senjatanya. Ini membedakan antara kawan dan lawan di medan perang. Ya, dahulunya. Kemudian penyebabnya juga adalah kekacauan yang terjadi ketika mereka sedang asik-asiknya atau dengan tenang-tenangnya mengumpulkan harta rampasan perang di awal peperangan Uhud. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya pasukan musuh kembali. Yang datang dari belakang, datang dari depan. Dari belakang adalah pasukan Khalid bin Walid dengan pasukan berkuda, dari depan pasukan pejalan kaki yang awalnya mundur, tetapi tiba-tiba mereka datang lagi. Sementara mereka tidak siap. Ini kekacauan yang membuat mereka tidak lagi bisa mengenal mana musuh dan mana kawan. Ya, mana kawan dan mana musuh. Dan tujuan utama bagaimana menghabisi orang di hadapan. Ya. Kegentingan yang luar biasa ini yang membuat sebagian kaum muslimin menyerang ayahnya Jabir. Ya. Menyerang ayahnya Jabir. Jabir dari kejauhan meneriaki, itu ayah saya. Tetapi karena kondisi-kondisi dan alasan-alasan tadi, mereka tidak mengetahuinya. Itu penyebab awalnya dia terluka. Nah, ketika ada pemberitahuan bahwa itu adalah kaum muslimin, maka pasukan musuh pun semakin semena-mena. Mungkin saja dia ketika tertumbang dalam keadaan terluka, tetapi datang musuh. Nah, ini yang membuat dia terbunuh dan dilakukan hal-hal yang tadi yang sangat menyayat-nyayat hati. Ini yang perlu juga kita ketahui seputar Abdullah bin Amr ibn Haram. Dan ada satu lagi mungkin tambahannya juga, yang berkenaan dengan kata haram ini. Ini nama yang tidak ada sangkut pautnya dengan ayahnya Jabir yang sudah Muslim, yang sudah beriman, karena dia adalah nama dari nama kakeknya, Abdullah bin Amr, ayahnya bin Haram, itu kakeknya Abdullah, ya, kakek buyutnya Jabir, kakek nomor dua, ya, kakek nomor dua Jabir bin Abdullah. Tidak ada ketentuan untuk merubah nama, walaupun namanya haram, ya, karena orangnya sudah tidak ada. Dan Nabi SAW melakukan kepada para sahabat sebagian, baik itu laki-laki maupun perempuan, merubah namanya bila mana namanya kurang baik maknanya. Ya, kurang baik maknanya lalu dirubah oleh Nabi SAW. Ada orang yang lain yang Nabi SAW meminta dia untuk merubah namanya. Ini tentang masalah nama tadi. Yaitu kakeknya Sa'id ibn Musayyab. Sa'id ibn Musayyab dulu kakeknya namanya Hazan. Hazan itu artinya sedih. Ya. Nabi SAW tidak menyukai nama, makna dari nama ini, sehingga meminta beliau ini untuk merubah namanya. Tetapi beliau berat untuk merubahnya. Apalagi kalau sekarang beralasan, gimana saya merubah nama? Seekor kambing loh. Ya, untuk meresmikan nama ini seekor kambing. Atau bahkan dua kambing. Ya, jadi berat untuk merubah, padahal makna nama dari nama itu tidak layak. Sedih. Karena dia tidak, ini ceritanya Sa'id bin Musayyab. Karena kakeknya tadi tidak mau merubah, fama zalal huznu fina. Maka selalulah keluarga kami ditimpa kesedihan. Ya. Ditimpa kesedihan. Jadi nama itu bisa jadi doa. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita untuk memilih nama yang baik. Makanya ada di antara nama yang dirubah oleh Nabi dengan kebaikan. Ya. Dengan kebaikan. Jadi asalnya adalah maknanya buruk, kemudian diberi, ditambahkan, dirubah oleh Nabi dengan al-khair, yaitu kebaikan. Ya. Seperti nama Zainab, nama yang baik, yang dipilihkan oleh Nabi untuk sebagian atau salah satu dari sahabat wanita. Dan yang lain-lainnya. Jadi ketika kita hendak membuat nama anak, maka kita harus memilih nama-nama yang baik, atau nama-nama ini kriterianya, ketentuannya adalah nama orang yang baik. Nama yang baik yaitu nama yang diperhambakan kepada nama Allah. Abdullah, Abdurrahman untuk laki-laki, yang diperhambakan dengan kata abdun kepada nama-nama Allah, terutama Allah dan Ar-Rahman. Kemudian nama orang-orang yang baik. Ya. Nama orang-orang yang baik, seperti nama Nabi. Ya. Atau yang baik lain. Kemudian yang ketiga yaitu nama-nama yang maknanya baik. Ini menunjukkan bahwa ketika kita memilih membuat nama, kita harus pertimbangkan maknanya. Bukan lafaznya. Karena terkadang lafaznya baik-baik tapi maknanya tidak baik. Ya. Terdengarnya keren, tetapi maknanya tidak ada. Seperti ketika menggabungkan antara nama suami dan istri untuk nama anaknya. Ini kan tadi tidak punya makna. Jadi yang juga harus ditekankan dalam membuat nama adalah makna yang baik. Makanya karena makna sebagian nama itu tidak baik, dirubah oleh Nabi SAW. Seperti tadi apa? Huzun. Ya. Huzun atau Hazan. Karena dia kesannya ketika dipanggil Hazan, sedih. Jadi orang mengatakan dia sedih-sedih terus. Makanya kata Sa'id bercerita, Sa'id ini dari generasi tabi'in, perawi hadis, ya, pemimpin tabi'in yang terkemuka dari generasi tabi'in, dia mengatakan terasa amat besar pengaruh nama kakek kami kepada keluarga kami. Ini yang perlu kita pelajari, yang kita ketahui, beranjak dari nama kakeknya Abdullah, ayahnya Jabir, yaitu Abdullah bin Amr ibn Haram. Dan Nabi tidak merubahnya karena itu bukan nama orang yang hidup. Jadi nama yang sudah meninggal dunia tidak apa-apa. Ketika kita misalnya nasab kita Fulan bin Fulan bin Fulan, salah satu di nama kakek kita atau ayah kita tidak baik, tidak ada hubungannya dengan kita. Yang penting nama kitanya atau nama anak kita, kita upayakan untuk dipanggil atau memiliki, ketika dipanggil, memiliki kesan yang baik. Ini pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dari pembahasan bab yang ke-26 ini, dan itulah pelajaran kita pada kesempatan ini. Dan saya jadi keliru sebenarnya. Saya ingin masuk juga ke bab berikutnya tadi rencananya, itu tentang Julaibib. Ya, karena setelahnya bab yang ke-28 itu hadisnya sangat panjang sekali. Ya. Saya akan bacakan saja ya bab yang ke-27 ini di antara keutamaan Julaibib. Julaibib ini adalah salah seorang sahabat, tapi dia ada banyak hal yang harus kita terangkan di sini. Bagusnya kita tunda juga. Banyak hal, pelajaran, manfaat, faedah yang bisa kita ambil, mungkin layaknya kita tunda untuk membacanya pada kesempatan yang akan datang. Tetapi kita sudah kenal sebuah nama, namanya apa? Julaibib. Ini nama salah seorang sahabat Nabi SAW yang istimewa. Walaupun dari pandangan manusia dia bukan seorang yang istimewa. Di mata, bukan mata manusia biasa, tapi di mata para sahabat. Di mata para sahabat ada dia, beliau ini bukan yang terlalu istimewa, bahkan terkadang bahkan Nabi SAW melamar wanita untuknya, itu berat orang menerimanya, saking orang melihatnya dengan penglihatan yang berbeda. Tetapi di mata Nabi, tentunya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dia istimewa, karena Nabi SAW mengatakan ana hadza minni wa ana minhu. Hada minni wa ana minhu. Inilah pernyataan Nabi untuk Julaibib. Kalau seandainya dipilihkan nama dengan nama ini juga tidak mengapa, karena adalah nama salah seorang yang baik, dan bahkan dari sahabat Nabi yang dipuji oleh Nabi SAW, memiliki keutamaan. Dan itulah pelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali melanjutkan pelajaran kita ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.